Mitra bisnis, hingga saat ini kasus bailout Bank Century masih menjadi kontroversi. Di satu sisi ada yang berpendapat bailout Century penuh dengan kejanggalan dan pelanggaran. Di sisi lain, ada yang berpendapat bailout Century adalah langkah tepat. Meski wacana pemakzulan dan reshuffle kabinet telah terdengar di kalangan elit maupun masyarakat umum, namun pada minggu lalu, Wikiandi mengungkapkan pandangannya tentang proses hukum sebagai tindak lanjut dari proses politik yang telah dilakukan melalui pansus DPR atas kasus Century. Yang menarik, Wikiandi melihat adanya kemungkinan pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan bailout tidak akan terjerat dalam proses hukum. Nah, untuk membahas kondisi ini, segera kita akan berbincang dengan Wikiandi. Pak Quick, apa benar Menkeu serta Wapres yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia tidak akan terjerat oleh proses hukum, Pak? Saya kira kok iya, kalau proses hukumnya menurut pendapat saya sulit menjerat. Mereka berdua memang nggak salah kok. Apakah ini ada kaitannya dengan pernyataan Presiden yang menyebutkan kebijakan tidak bisa dikriminalisasi, Pak Quick? Iya, kebijakan tidak bisa dikriminalisasi, dijadikan urusan kriminal tidak bisa, tapi kebijakan bisa diadili. Dan pengadilannya adalah lembaga legislatif. Nah kalau tidak, apa itu namanya check and balances? Kan istilahnya cuma mengimbangi saja, mengimbangi. Mengimbangi itu berbantah-bantahan gitu kan. Nah, mengimbangi apa hanya berbantah-bantahan, apa mengimbangi dalam arti ya bisa menjatuhkan gitu, kalau keterlaluan. Lantas apakah sanksi dari proses politiknya hanya sebatas pada penjatuhan saja, Pak Kui? Oh tidak, yaitu sanksinya mosi tidak percaya, itu kan nuansanya kan banyak. Kalau mereka mengatakan mosi tidak percaya itu tidak serta-merta impeachment. Akan tetapi mereka menyatakan, ya kami tidak percaya kepada keyakinan dari pemerintah yang mengatakan bailout itu tidak bisa dihindarkan. Lalu kemudian mosi tidak percayanya kan ada prosesnya. Kalau DPR menyatakan mosi tidak percaya, diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mendalami. Kenapa kok Anda menjatuhkan mosi tidak percaya? Argumentasinya apa? Nah, kemudian, oh ini masuk akal, baru Mahkamah Konstitusi memberi rekomendasi kepada DPD untuk rapat bersama-sama dengan DPR. Membentuk MPR gitu loh. Nah di situ dilakukan perdebatan lagi yang pada akhirnya tentu voting mungkin. Kecuali kalau aklamasi, kalau tidak voting. Vote ini bagaimana? Sebagai konsekuensi harus dijatuhkan atau tidak gitu kan. Tapi jika di voting tentu konsep 50% plus 1 yang terjadi ya Pak Kwi? Iya. Kecuali kalau koalisinya bubar gara-gara Century. Sebelum voting, sebelum apa udah bubar. Demikian Kwi Kiandi. Saya Dinda Natasha.